Coba tengok tafsir anu coba. Ada tafsir. Ada tafsir Karimur Rahman ada? Hah? Tafsir Karimur Rahman ada? Dari sini. Situ. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhib rabbuna wayardha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd yaqulu rabbuna jalla fi'ala a'udzu billahi minash shaitanir rajim وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَعَارَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Di ayat yang ketiga dan seterusnya dari surah Tahrim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha." Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada Aisyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada istrinya Hafsah. Antum masih ingat kemarin kisahnya antara Aisyah dengan Hafsah, baik, yang sepakat untuk mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ya Rasulullah, engkau telah memakan maghafir yang aromanya tidak sedap. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tidak senang untuk tercium dari beliau aroma yang tidak sedap. Baik. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum madu di tempatnya siapa? Zainab bintu Jahsy, dan sehingga agak lama beliau di situ minum madu. Baik. Ternyata sebagian istrinya merasa tidak nyaman juga. Baik, yang namanya istri, yang namanya kecemburuan itu ketika mereka dimadu, ya begitu kondisinya, ada saja yang bisa memicu ketidaknyamanan, memicu ketidaknyamanan antara madu ini. Maka Aisyah mengatakan kepada Hafsah, wahai Hafsah, pokoknya di antara kita siapa saja yang didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia katakan begini, akal tama ghafir. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan tidak, tapi aku hanya minum madu di tempatnya Zainab. Barakallahu fikum. Dan dikatakan bahwa madu ini ketika menghisap, barakallahu fikum, nektar dari buah atau bunga maghafir ini akan muncul pada aroma madu itu, ya kurang lebih sama. Adalah sedikit aroma itu. Boleh jadi kamu semacam buah, tumbuhan. Barakallahu fiik. Yang memiliki aroma khas. Maka ketika ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Hafsah, Hafsah yang mengatakan kata-kata ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah pada Hafsah bahwa aku tidak akan minum madu lagi. Dan jangan kau kabarkan ini pada siapapun. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat pelajaran kemarin? Dan jangan kau kabarkan berita ini dari aku kepada siapapun. Ternyata Hafsah menceritakannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha sir. Ini rahasia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini cerita hanya ana dengan antum, maka jangan cerita ke siapa-siapa. Barakallahu fiik. Khalas. Kita pegang amanah ini, jangan cerita ke siapa-siapa. Baik. Yang repot kalau orangnya itu sendiri yang cerita kemana-mana, kemudian dia mengatakan, jangan cerita ke siapa-siapa. Padahal dia sudah cerita kemana-mana. Barakallahu fiik. Terbongkar berita, cerita itu sudah diketahui oleh semua, tapi baru bingung dia, bagaimana dia? Dia sendiri yang menjajakan berita itu, kemudian dia sendiri yang terheran-heran. Orang yang dipesan tidak cerita kemana-mana, betul tidak cerita kemana-mana, tapi dia yang cerita kemana-mana. Pesan untuk tidak mencerita kemana-mana itu adalah amanah. Di sisi yang lain, kalau memang cerita itu tidak mau tersebar kemana-mana, ya jangan cerita ke siapa-siapa. Barakallahu fikum. Karena yang namanya cerita ini, kapan dia berpindah akan bertambah. Bertambah dari satu ke satu ke satu ke satu. Cerita ini ketika cerita pertama, cerita batata, cerita singkong, sampai ke sana sudah jadi apa? Sudah jadi kolak. Barakallahu fikum. Lantaran satu yang tambah santan, satu tambah gula merah, satu tambah sadiki cingkeh, barakallahu fikum, satu tambah ini tambah itu, kelas. La haula wa quwwata illa billah. Sir itu rahasia. Kalau rahasia kelas, kalau memang itu rahasia, tidak usah disampaikan ke orang. Kalau Anda terbebani dengan masalah itu, minta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadarru ila Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dan memberi janji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan untuknya jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki untuknya dari jalan dan arah yang dia tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan Allah permudahkan urusannya. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada masalah di rumah atau masalah pribadi, jangan umbar di media sosial. Barakallahu fikum. Atau disampaikan ke teman, tidak perlu. Barakallahu fikum. Ya paling orang-orang hanya mengatakan, oh kasihan ngana. Bas, sebatas itu. Atau cuma suruh, oh, sabar jo. Taip. Atau justru ada yang mencibir, ada yang mengolok-olok, atau ada yang justru menuduh dusta. Walhasil barakallahu fikum. Baik. Wa idza sarra an-nabiy ila ba'di azwaji haditha, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sebagian istrinya yakni Hafsah satu pembicaraan yang Rasulullah mengatakan jangan kau sampaikan ke siapa-siapa. Falamma nabba'at bihi, maka ketika Hafsah menceritakan kisah ini kepada Aisyah, wa adharahu Allahu alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepada Rasul bahwa berita itu, cerita itu sudah pindah. Baik. Araba ba'dahu wa arada an ba'd. Sebagian diberitahu, sebagian tidak. Falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita ini, barakallahu fikum, maka istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, man amba'aka hadha, siapa yang memberitahukan ini kepada engkau ya Rasulullah bahwa berita ini sudah tersebar. Qala nabba'ani al-alimul khabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang mengkhabarkan kepadaku adalah al-alimul khabir, yakni Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Barakallahu fikum. Yang tidak ada tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala apapun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In tatuba ila Allah." Semuanya minta tobat. Semuanya diminta tobat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Hafsah dan Aisyah, karena membuat tidak nyaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma. Kalau kalian lihat kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik. Baik. In tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma, karena hati kalian berdua telah condong kepada apa yang dibenci dan tidak disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa disebarkannya rahasia beliau. Barakallahu fikum. In tatuba ila Allah, jika sekiranya kalian tobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalian telah melakukan kekeliruan ini, maka itulah yang terbaik untuk kalian. Masya Allah. Wa in tadhahara alaihi, tetapi kalau kalian masih tetap bersekongkol untuk mengganggu, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, maka Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pembelanya, wa in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma, wa in tadhahara alaihi, kalau kalian masih tetap mau melakukan perkara yang menyakiti dan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah maulahu wa Jibril, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pembela, pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Jibril, demikian juga Jibril sebagai pembela Rasulnya, wa salihul mu'minin, demikian juga orang-orang yang saleh dari kalangan kaum mu'minin, wal malaikatu ba'da dhalika zahir, dan para malaikat senantiasa membela juga. Disebutkan Jibril secara khusus karena Jibril memiliki keistimewaan dibanding malaikat-malaikat yang lainnya. Sudah dapat melahir tadi? Apa itu? Maghafir. Al-Mighfar. Maghafir. Samghun hulb yasilu min syajar. Semacam getah pohon kalau begini. Min syajar urfut yukal au yudha fi thawbin thumma yundaj fil ma' wa yushrab. Semacam getah pohon. Asa rabbuhu in tallaqakunna, ya semoga saja Rabbnya, Rabb Muhammad alaihi salatu wassalam, in tallaqakunna, kalau mentalak kalian karena kalian tidak mau kembali. Barakallahu fikum. Tapi tentunya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cepat kembali mengakui kesalahan dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala jika memang terjadi kesalahan itu. Barakallahu fikum. Karena kita yakin bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri beliau juga nanti di hari akhirat. Maka Allah mengatakan asa rabbuhu, semoga saja Rabbnya, Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in tallaqakunna, kalau betul-betul mentalak kalian, ayyubdilahu azwajan khairan minkunna, maka Allah akan menggantikan untuk Rasulnya istri-istri yang lebih baik dari kalian. Ini yang sering kita ucapkan dan kita ucapkan terus, bahwa kalau kita tidak mau menyokong kebenaran, maka Allah akan menggantikan di posisi kita orang-orang yang akan menyokong kebenaran. Barakallahu fikum. Membela kebenaran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbun adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahidu nabiy sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi, wahai orang-orang yang beriman, dulunya beriman, kemudian murtad dia keluar dari agamanya. Kalau kalian tidak mau beriman, Allah akan mendatangkan orang-orang yang beriman. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan mendatangkan satu kaum yang mereka dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Karena sebaik apapun orang, tetap ada saja yang mencela. Barakallahu fiik. Tentunya orang yang jelek yang memberikan pencelaannya. Yang tidak pernah mau mensyukuri kebaikan. Jadi kita ini sangat butuh dengan dakwah ini, dengan agama ini, dengan hidayah ini, dengan petunjuk ini. Barakallahu fiikum. Dan jangan pernah kita menganggap bahwa kita telah berjasa banyak dengan dakwah ini, dengan agama ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Yamunnuna 'alaika an aslamu, mereka mengungkit-ungkit kebaikan mereka kepada engkau wahai Rasul, bahwa mereka telah masuk Islam, mereka telah berbuat ini, seakan-akan dia dengan masuknya Islam, Islam semakin jaya dan seterusnya. Dikiranya dengan banyaknya mungkin pengorbanan dia khas, dia telah melakukan sesuatu yang sangat hebat. Barakallahu fikum. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakan kepada mereka, jangan pernah kalian mengungkit-ungkit kebaikan kalian. Telah merasa berjasa banyak, berbuat banyak. Tapi ingat bahwa apa yang kalian lakukan itu untuk kalian sendiri. Bahkan apa yang ada pada kalian adalah minnah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu. Intinya bahwa tidak ada seorang pun yang boleh bersombong diri dengan kebaikan yang dia lakukan, karena semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. La bihaulina wala biquwatina. Barakallahu fikum. Semata-mata itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tidak pernah kita bisa mendapatkan hidayah, tidak pernah bisa kita akan melakukan amal saleh kalau bukan tuntunan, kalau bukan apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Asara rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna. Kita akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jangankan kita, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan demikian. Kalau kalian tidak mau menjadi istri yang salehah, ya Allah akan menjadikan Rasul menceraikan kalian, kemudian Allah menjadikan untuk Rasulnya atau mengadakan untuk Rasulnya istri-istri yang saleh, salehah. Azwajan khairan minkunna, istri-istri yang lebih baik dari kalian, muslimatin, masya Allah. Baik. Perempuan-perempuan yang muslimah, mukminat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Qanitat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyu'. Taibatin, senantiasa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terus menerus di dalam kesalahan dan penyelisihan. Abidat, banyak ibadah, banyak amal saleh, masya Allah. Saihat, banyak puasa. Baik. Sayyibati wa abkara, dari kalangan perempuan-perempuan yang janda ataupun perawan. Barakallahu fikum. Ayat ini sejalan dengan ayat yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayatad dunya wa zinataha, fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa ad-daral akhirah, fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai nabi, wahai rasul, katakan kepada istri-istrimu, jika sekiranya kalian menginginkan dunia dan perhiasannya dengan engkau dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fata'alaina, maka panggil mereka wahai nabi, mari kemari. Fata'alaina umatti'kunna, aku akan berikan pemberian-pemberian sesuai dengan tuntutan kalian, keinginan kalian. Mari. Aku akan berikan apa yang kalian inginkan. Cuman setelah itu usarrihkunna sarahan jamila, aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik-baik. Wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu, akan tetapi jika sekiranya kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk kalian yang berbuat baik baik ajaran azima, pahala yang sangat besar. Barakallahu fikum. Ini kisah kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembelajaran untuk rumah tangga kita semuanya. Rumah tangga kita semuanya, wallahu musta'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina aman," dipanggil semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah kisahkan kepada kita tentang keadaan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhalladzina aman," kepada rumah tangga sebagai penanggung jawab, sebagai nahkoda. "Ya ayyuhalladzina aman uttaqu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Oh, jagalah diri-diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga-keluarga kalian, yakni istri kalian, anak-anak kalian, jaga mereka dari api neraka. Artinya senantiasa kalian menuntun mereka untuk beriman, bertakwa, beramal saleh. Larang mereka dari perbuatan maksiat, dosa dan penyimpangan. Barakallahu fikum. Hendaknya kalian menjaga diri kalian, keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari api neraka. Yang neraka itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa quduhan nasu wal hijarah," yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. "Alaiha malaikatun ghilazun syidad." Penjaga neraka ini adalah malaikat-malaikat yang keras, kasar, tidak pernah senyum apalagi ketawa. Barakallahu fikum. Senantiasa menampakkan wajah yang menjadikan tidak nyaman penduduk neraka. Barakallahu fikum. "Wa quduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Malaikat-malaikat ini yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menentang, tidak pernah mengatakan tidak untuk semua perintah Allah Subhanahu wa taala. "La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." dan bahkan senantiasa mereka melakukan apapun yang mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat-sifat malaikat. Barakallahu fiik. Karena memang Allah menciptakan malaikat ini untuk taat. Barakallahu fiik. Allah menciptakan mereka untuk taat. Maka demikianlah keadaannya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Baik. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari barakallahu fikum. Dari ayat-ayat ini semoga kita dan keluarga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa tetap berada di atas kebaikan dan kebenaran. Baik. Sampai semuanya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap di atas kebaikan itu. Ilahuna subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.